بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba adalah nikmat Al-Qur'an. Diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Diturunkannya kitab yang mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya petunjuk, di dalamnya obat dari segala penyakit, di dalamnya nur cahaya, di dalamnya rahmah untuk manusia semua, di dalamnya ada perintah dan larangan, di dalamnya ada ancaman dan anjuran, terghib dan terhib. Di antara ayat yang mengingatkan kita kepada hari akhirat dialah ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, ayat yang Allah Subhanahu wa taala tutup ayat-ayat tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya di hari akhirat. Ayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. وَاتَّقُوا يَوْمًا, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi. Ayat ini adalah satu ayat dari beberapa ayat dalam Al-Quran yang membuat gundah orang-orang yang saleh, yang membuat cemas orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang merasakan was-was bagi ahli ibadah di jalan Allah Azza wa Jalla. Di ayat mengingatkan kita pada kehidupan yang baru yang belum kita rasakan, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mempunyai dua keadaan yang harus dihadapi oleh seorang hamba nanti di hari akhirat. Keadaan pertama adalah keadaan ketika dia sedang menjemput sakaratul maut, dan keadaan kedua ketika dia berada di padang mahsyar, ketika dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan dosa yang dia perbuat atau pahala yang dia telah amalkan. Di dalam ayat ini mengingatkan kita, setiap manusia, mengingatkan kita dan itu setiap manusia akan kematian. Ketika sakarat menjemput, ketika sakarat menjemput manusia, kematian hanya satu sekalipun berbilang bentuknya. Seorang ibu sedang mengerang kesakitan hendak melahirkan anaknya, ketuban sudah pecah, darah sudah mengalir, wajah pucat pasi, darah banyak keluar, tangan mulai mendingin, sang suami mulai mentalqin ketika dokter mengatakan bahwa kehamilan tersebut harus diselesaikan dengan operasi. Seorang ibu yang datang ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dari telinga kerabat yang kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang dia lupa dan tidak mengingat lagi. Kadangkala kematian menjemput seorang hamba dengan sakit yang sudah lama. Ketika sang dokter juga telah mengangkat tangannya untuk pengobatan tersebut, komplikasi dalam sakitnya, tidak bisa diberikan obat lagi. Obat yang dimasukkan berlawanan pula dengan penyakit satu lagi. Penyakit satu lagi mau disembuhkan, obat itu juga bertentangan dengan penyakitnya yang satu. Tiba-tiba dia hanya menunggu kematian, dia hanya menunggu ajal. Tatkala itulah manusia sadar bahwa dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mana amal, mana perbuatan, mana ibadah yang Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada, mana masa muda, mana kelapangan dan kelonggaran di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ada waktu itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang berangkat dari rumahnya menuju kegiatan seharinya, di tengah jalan dia mendapatkan musibah, tabrakan menghadanginya, kepala pecah, badan patah-patah, kemudian dibawa pergi ambulans. Antara sadar atau tidak, darahnya juga telah mengalir. Di saat itulah sakaratul maut menjemput. Dan itu akan dialami oleh semua manusia, semua makhluk. Wahai manusia, pahamkah bahwa kita akan menghadapi semua sakaratul maut? Fatimah radhiyallahu anha melihat Rasulullah, ayahnya, ia mengatakan inna lil mauti la sakarat, sungguhnya kematian mempunyai sakarat, mempunyai sakarat, melupakan kadang-kadang bahkan, dan kadang-kadang pula ingat. Dia kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, dan sakitnya tidak tanggung-tanggung kematian tersebut. Lihatlah ketika seseorang mulai dijemput oleh malaikat, dijemput oleh malaikat, kelihatan dari kakinya. Malaikat mulai mencabut nyawanya dari ubun-ubun, kemudian lepaslah nyawa tersebut berawal dari kaki. Sakitnya tidak tidak tertahankan. Hanya saja orang-orang yang disebut, yang dicabut nyawanya tersebut tidak berbicara, karena tidak ada lagi pembicaraan. Kemudian mulailah mati kakinya, kemudian sampai pinggulnya yang hanya ada gerakan kecil menyentuh tangan kerabatnya. Kemudian orang-orang mentalkinnya, la ilaha illallah. Ketika itu orang hamba akan merasakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian suatu hari yang kalian semua akan kembali kepada Allah azza wa jalla. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang, sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah, semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh. Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh, setelah mata mengikuti ruh, nyawa pun melihat badan, ditangisi oleh sanak kerabat, ditangisi oleh suami, ditangisi oleh anak-anak yang meninggal, ibu, ruh melihatnya dan diangkat menuju Allah Azza wa Jalla. Ruh yang menggambarkan amal kebaikan atau amal keburukan. Ketika ruh tersebut mempunyai amal saleh, maka dia akan berbau harum. Akan tetapi jika seandainya yang dominan adalah amal taleh, maka dia berbau busuk, membuat menyakiti orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di langit, sehingga semuanya tersiksa. Kemudian mereka, penduduk dunia, mulai mengkafani badan tersebut, mulai memandikannya, mulai membersihkannya, sedangkan anda di dalam kesendirian di atas ruh yang sebenarnya. Mulailah berkumpul semua saudara datang untuk menjenguk dan bertakziah, katanya. Bertakziah untuk memberi hibur yang ditinggal, akan tetapi entah, tidak bisa lagi memberi hibur bagi orang yang akan berangkat. Kemudian dia pun berangkat. Di atas keranda dia dimasukkan, diletakkan. Kemudian berbondong-bondong pula orang mengantarkannya ke tempat dia akan dikuburkan oleh orang-orang. Ketika itulah dia merasakan keterasingan yang sangat, saat orang-orang telah meletakkan dia di dalam lahad, dalam kesendirian, dalam kesunyian. Itulah yang disabdakan, itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, idzal taffatis saqu bisaq. Ketika bertemu kaki dengan kaki, bertemu betis dengan betis di alam kubur, kemudian dimasukkan, ditimbun dengan tanah, kemudian berdoalah yang berdoa, berbicaralah yang berbicara. Ada yang khusyuk di dalam doanya, ada yang tidak khusyuk, kan, tapi apa pedulinya, dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika semua orang telah meninggalkannya, semua kesedihan telah hilang bagi orang-orang yang meninggalkannya, tinggallah dia dalam kesendirian. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kalian diciptakan dalam kesendirian, begitu juga engkau, kalian akan datang dalam kesendirian. Kita keluar dari rahim ibu sendiri, tidak bersama kerabat, tidak bersama orang-orang yang dicintai, sendiri. Dan kita akan dimasukkan di kubur dalam kesendirian, dalam kesendirian. Kemudian teringatlah manusia akan amalnya, teringat manusia akan perbuatannya, dalam sendiri, dalam kegelapan lahak dalam kegelapan malam, tidak ada yang menyapa. Saat itulah baru dia teringat akan amal yang dia telah berbuat di dunia. Yang dia telah berbuat. Jika seandainya dia memiliki amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan amal saleh tersebut sebagai teman yang akan menghiburnya sampai hari kiamat. Akan tetapi jika seandainya dia tidak memiliki kecuali amal saleh, maka dia akan ditemani dengan seseorang yang buruk wajahnya, yang buruk, yang menakutkan, yang mengerikan, baunya yang sangat menusuk hidung, dan menceritakan tentang cerita azab, cerita yang menakutkan di dalam kesendiriannya. Siapa engkau? Orang tersebut datang. Amal saleh tersebut datang. Amal maksiat yang kita lakukan di dunia, dia datang dalam kesendirian, dalam bentuk yang morat marit, dalam bentuk yang sangat menakutkan. Siapa engkau, wahai fulan? Maka orang tersebut mengatakan, akulah amal taleh, akulah amal maksiat yang engkau telah perbuat di dunia. Maka terjadilah sesuatu yang sangat menakutkan bagi hamba tersebut, yaitu ditemani oleh makhluk yang sangat mengerikan di dalam kesendiriannya sampai hari kiamat. Kalau seandainya dia dalam keadaan baik, Allah nampakkan surga, Allah bukakan pintu surga untuknya, kemudian dia melihat sehingga dia terhibur. Kan tapi jika seandainya dia beramal taleh, beramal buruk, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya pintu neraka, kemudian dia melihatnya, melihat besi-besinya, melihat cambuk-cambuknya, melihat semua azab, melihat, mendengar semua teriakan, melihat panasnya api dan semacamnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiya. Api yang pada hari itu diberikan kepada mereka setiap pagi dan sore hari. Jadi mereka dihadapkan kepada api pada setiap pagi dan sore harinya. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Pada hari kiamat, maka dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tiupan sangkakala. Semuanya terkejut. Semuanya kebingungan, tidak mengerti apa yang harus dia perbuat. Kemudian berkumpullah semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, berkumpul dalam keadaan hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak menggunakan sandal. Dia menengok ke kiri dan ke kanan, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba kebingungan dalam jumlah ribuan tahun dia berdiri, tidak tahu apa yang dia perbuat. Tiba-tiba Allah memanggilnya. Tiba-tiba Allah memanggilnya, wahai fulan bin fulan, bangkitlah, berdirilah, datanglah engkau ke depan untuk menjawab semua pertanggungjawaban yang engkau telah perbuat itu. Datanglah hamba tersebut. Hamba, kalau dia banyak maksiatnya, hamba yang saleh, hamba yang berdosa, datanglah dia. Di jutaan orang, di miliaran orang, datang di padang mahsyar, di hadapan Allah Azza wa Jalla, di hadapan Allah Azza wa Jalla, di ribuan malaikatnya, di hadapan semua makhluk, di hadapan semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai fulan, kebaikan apa yang telah engkau berikan kepada kami? Amal saleh apa yang telah engkau lakukan kepada kami? Hari ini adalah hari pembalasan bagi orang yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Bagi orang yang buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Maka tertunduklah orang yang berdosa tersebut. maka meneteslah air matanya. Tidak ada lagi air mata yang diteteskan. Kesedihan yang sangat. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabb, hari-hariku telah aku sia-siakan di dalam beribadat kepada-Mu. Hari mudaku aku berikan kepada maksiat terhadap-Mu. Aku halalkan yang haram dan aku haramkan yang halal. Aku tinggalkan semua perintah-Mu. Aku lakukan semua larangan-Mu. Aku tidak peduli dengan semua ketaatan dan aku lakukan semua kemaksiatan. Kalau seandainya engkau tanya tentang wajahku, tentang mataku, maka dia telah melakukan dan telah melihat semua maksiat pada jalan. Tidak dia pergunakan untuk melihat Al-Quran. Tidak dia pergunakan untuk melihat sunnah Rasulmu. Tidak dia pergunakan untuk menatap si fakir. Dia tidak pergunakan untuk melihat kefakiran dan kesengsaraan. Dia pergunakan untuk maksiat kepada. Adapun mulutku ya Rab, maka aku pergunakan untuk ghibah. Aku pergunakan untuk namimah. Tidak aku pergunakan untuk membaca Al-Quran. Tidak aku gunakan untuk bertasbih dan berzikir. Tidak aku gunakan untuk berselawat kepada Nabi-Mu, untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan. Mulutku selalu dikotori dengan dunia, dengan hawa, dengan kehendak yang tidak pernah habis. Bahkan juga mencela saudara-saudara sesama Muslim, mencela dai-dai, mencela para rasul yang Engkau utus. Adapun tanganku ya Rab, dan dia karena dia tidak bisa lagi dia mengingkari, adapun tanganku ya Rab, maka aku telah meraba semua maksiat yang Engkau larang. Maka aku telah melakukan semua yang Engkau haramkan. Aku tidak lagi meraba rambut anak fakir. Aku tidak lagi memberi infak kepada miskin, kan, tapi aku gunakan untuk bermaksiat kepada. Adapun kakiku ya Rab, maka sungguhnya aku telah hadapkan kepada maksiat kepada Allah. Aku tidak pernah langkahkan ke masjid, tidak pernah datang ke majlis ta'lim. Aku langkahkan kepada tempat-tempat kemurkaan. Aku hadirkan kakiku tersebut kepada tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang Engkau haramkan. Adapun hatiku, maka aku telah selewengkan dan aku telah alihkan yang seharusnya aku letakkan pada ketaatan kepada-Mu. Kan, tapi itu semua telah aku selewengkan sehingga aku taat kepada syaitan, aku taat kepada hawa nafsu, aku taat kepada akal pikiranku. Aku menuruti semua yang diinginkan oleh manusia, kan, tapi tidak pernah menuruti apa yang kuinginkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang seperti itu? Ya malaikati, wahai malaikatku, ambillah dia. Khuzuhu wa gulluhu, ambil, seret dia dan ikat dia dengan besi. Khuzuhu faghulluh, sesungguhnya telah besar kemurkaanku kepada orang yang tidak pernah mengerti akan hakku masukkan dia ke dalam neraka. Maka datanglah malaikat menyeret dia seperti menyeretnya seorang kriminal ketika dia berlaku kesalahan. Diseret dengan sekencang-kencangnya, dengan besi yang sangat panjang, dengan ikatan yang sangat panjang. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa besi yang menyeretnya tersebut sab'una dhira'an, 70 depa, subhanallah, memanjang menyeretnya. Kemudian dilantingkan ke neraka Jahannam. Dia terjatuh ke lembah yang gelap tersebut. Dia terbentur di tingkat-tingkatnya. Kemudian dia berteriak, tidak ada yang mendengar teriakannya. Itu di padang mahsyar. Bagi orang yang telah memenuhi hari-harinya dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla.